Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah telah kita selesaikan bab yang menjelaskan tuntutan orang-orang musyrikin untuk meminta tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk menentang dan mendustakan kebenaran dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Telah diulas panjang lebar oleh beliau rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Keluarnya Nabi alaihi salatu wasallam menuju Taif. Walamma ishtadda al-bala min Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ammihi خرج إلى الطائف. Ketika gangguan semakin tajam dari pihak Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya paman beliau, beliau pun keluar menuju Taif. Raja'a ayyu'wuh wa yansuruhu ala qawmihi wa yamna'uhu minhum hatta yuballigha risalata rabbihi. Beliau pergi ke Taif dengan harapan agar penduduk Taif mau membela beliau, menolong beliau untuk melawan kaumnya, menjaga beliau dari mereka hingga beliau bisa menyampaikan risalah dari Allah secara maksimal. Wada'ahu milallahi azza wa jal. Sesampainya di Taif, beliau mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yara man ya'wi walam yara nasura. Namun ternyata beliau tidak mendapati ada yang mau untuk melindungi, tidak ada yang mau untuk membela beliau. Wa adzauhu ashaddal adza. Malah mereka mengganggu beliau. Wa nalu minhu ma lam yanal qaumuhu. Mereka juga berani mengganggu secara fisik kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang hal itu belum dilakukan oleh kaumnya sendiri. Wa kana ma'ahu Zaid ibn Harithah maulahu. Beliau ke Taif membawa mantan budaknya yaitu Zaid bin Harithah. Faqama bainahum 'asharata ayyam. Beliau pun tinggal di Taif selama 10 hari. La yada'u ahadan min ashrafihim illa kallamahu. Tidak ada satupun dari tokoh-tokoh mereka melainkan Rasul sudah berupaya untuk melobi dan menawarkan. Tapi enggak ada yang mau. Faqalu, mereka semua sepakat mengatakan kepada beliau, ukhruj min baladina. Keluar dari tanah kami. Dan bukannya dibantu, malah diusir. bukannya dilindungi, malah disuruh pergi. Wa ghara'u bihi sufaha'ahum. Mereka juga menghasut orang-orang dungu mereka untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Fa waqafu lahu simatain. Orang-orang ini pun berbaris menjadi dua baris. Wa ja'alu yarmunahu bil hijarah. Mereka pun mulai melempari Nabi dengan batu. Jadi Rasul ketika keluar dari Taif itu diantar sama mereka dalam tanda kutip. Mereka bentuk dua baris, Rasul jalan di tengah, kemudian dilempari batu. Wa bi kalimatin min as-safa hiya ashaddu waq'an min al-hijarah. Enggak cuma dilempar batu, mereka juga mengumpat, mencelah, mencaci Nabi alaihi salatu wassalam, yang cacian itu justru lebih menyakitkan daripada batunya. Hatta jami'a qadamahu sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Harithah yaqihi bi nafsihi. Hingga akhirnya kedua kaki Rasul itu berdarah. Dan Zaid bin Harithah terus melindungi Rasul dengan badannya. Hatta asabahu shijajun min ra's fi ra'sihi. Hingga akhirnya Zaid terluka di bagian kepala. Fansarafa ila Makkah mahzuna. Akhirnya beliau pun pulang ke Mekah dalam keadaan sangat sedih. Baik. Wa fi marji'ihi da'a bidu'ail masyhur. Ketika beliau pulang, perjalanan pulang ke Mekah, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur. Dan doa ini dida'ifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Masyhur tapi. Di situ dikatakan, Allahumma, ya Allah, inni ashku ilaika ba'fa quwwati. Aku mengadukan kepadamu lemahnya diriku. Wa qillata hilati, sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas, betapa rendahnya diriku di hadapan manusia. Anta rabbul mustada'afin, engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang jauh yang menyakiti diriku. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apapun resikonya, saya tidak akan peduli. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li. Hanya keselamatan dan penjagaan darimu sangat luas bagiku. A'udhu binuri wajhik alladhi ashraqat lahu dhulumat. Aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wassaluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Yang bisa memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Ayyihilla alaiya ghadabuk. Jangan sampai murkamu menimpaku. Au yanzila biya sakhatuk. Jangan sampai amarahmu menimpa diriku. Lakal utba hatta tarda. Hanya kepadamu aku pasrah sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan bantuanmu. Dhaif doanya. Tapi sisi yang lain, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, kecewa. Berharap ketika berangkat, sedih ketika pulang. Pengennya ada orang yang bisa ngayomi, ada orang yang bisa menjaga, ada orang yang bisa membela, sehingga dakwah bisa tersampaikan. Apalagi beliau sangat bersedih setelah meninggalnya orang yang paling beliau cintai, yang selama ini selalu menjaga dakwah beliau. Kondisi yang betul-betul sulit, keadaan yang betul-betul sempit. Beliau berharap kepada penduduk Taif Namun ternyata respon mereka di luar dugaan beliau. Sama sekali tidak ada satupun yang mau menerima. Tidak ada yang mau membela. Tidak ada yang mau memberikan jaminan perlindungan. Tidak ada. Semuanya berlepas diri. Bukan hanya itu. Mereka juga mencela, mencemooh, mencaci, bahkan melukai beliau, dilempari batu, wahagara. Nah, ini betul-betul kondisi yang sangat sulit. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما جبلاها اللذان هي بينهما. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang malaikat yang bertanggung jawab untuk mengurus gunung. Dia siap diperintahkan untuk mengangkat dua gunung yang ada di Mekah, yaitu gunung yang terletak antara Mekah dan Taif. Siap untuk diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal asta'ni bihim. Saya lebih memilih untuk santun kepada mereka. Ketika itu malaikat Jibril datang, ngasih salam, ngobrol sama Rasul, ngasih tahu, saya bawa teman malaikat yang bertugas ngurusi gunung. Silahkan kamu perintahkan dia. Malaikat itu menawarkan, apa yang kamu inginkan wahai Rasul? Mau diangkat gunungnya? Gampang itu. Kita angkat, kita taruh di atas Taif. Nanti Taif yang asalnya pemukiman akan berubah menjadi pegunungan. Ya, tidak mau beliau. Astagni bih. Saya lebih memilih untuk santun. Jadi saya tidak mau memilih itu. Dalam keadaan seandainya beliau mengiyakan pun tidak masalah. Karena sudah dapat pilihan dari Allah. La'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Saya berharap semoga di kemudian hari ada dari keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Harapan saya. Jadi enggak usahlah diazab, enggak usah ditimpakan gunung. Biarkan saja. Siapa tahu ternyata nanti keturunannya ada yang dapat hidayah. Ya, ini menunjukkan betapa sabarnya beliau dalam dakwah. Alhamdulillah, pilihan beliau ternyata menghasilkan hasil yang memuaskan. Di kemudian hari, Taif dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Penduduk yang sebelumnya membenci beliau berubah, mencintai beliau dan beriman dengan beliau. Tentunya setelah perjuangan untuk menaklukkan Taif. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, malah bisa dikuasai. Yang awalnya beliau datang meminta bantuan dari satu atau dua pemuka tokoh yang memiliki pengaruh sehingga bisa ngasih jaminan yang bisa dipakai untuk terus berdakwah. Tapi beliau tidak mendapatkannya di awal. Allah ganti dengan yang lebih baik. Justru Taif berada di bawah kekuasaan beliau. فَلَمَّا نَزَلَ بِنَخْلَةٍ فِي مَرْجِعِهِ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ. Ketika beliau singgah di Nakhlah, masih perjalanan pulang, beliau sholat malam panjang sekali. Dan biasanya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah tertimpa sebuah perkara, sebuah urusan yang memberatkan, beliau sholat malam, bahkan sampai semalam suntuk. Sholat sampai bengkak kakinya. Ya. Sholat beliau. Fasarafallahu ilaihi nafaran minal jin. Allah mengirimkan sebagian jin kepada beliau. Fasdama'u qira'atah. Mereka pun mendengarkan bacaan beliau. Walam yash'ur bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak sadar kalau ada bangsa jin yang datang dan mendengarkan bacaan beliau. Hatta nazala alaihi wa israfna ilaika nafaran minal jin ila qawlihi ulaika fi dhalalim mubin. Hingga akhirnya Allah menurunkan kepada beliau ketika kami giring kepadamu sebagian dari jin sampai pada firman-Nya, merekalah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Baik. Ya, ini Allah gantikan. Tidak mendapati orang beriman di Taif, digantikan makhluk-makhluk ini dari kalangan jin yang kemudian beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qama bi nakhlah ayyaman. Beliau tinggal di Nakhlah selama beberapa hari. Faqala Zaid ibn Harithah radhiyallahu an, Zaid ibn Harithah berkata kepada beliau, "Kaifa tadkhul alaihim wa qad akhrajuk?" Gimana caranya kita bisa masuk ke Mekah padahal penduduk Mekah ini sudah terang-terangan mengusir dirimu? Ya apa caranya ini? Yakni Quraisy, yakni orang Quraisy sudah mendepak beliau dari Mekah. Yakni sudah mulai tajam gangguannya. Dikhawatirkan akan ada bahaya. Faqal, Rasul mengatakan, "Ya Zaid, wahai Zaid, innallaha ja'ilun liman lima tara farajan wa makhraja." Tenang aja. Allah Ta'ala akan menjadikan untuk kita semua jalan keluarnya. "Wa innallaha nasirun dinah wa mudhirun nabiyya." Allah yang akan menolong agamanya dan yang akan membela nabinya. Tenang aja. Orang-orang menjauhi kita, orang-orang ganggu kita, bahaya di depan mata. Tenang. Allah yang akan menjaga kita. Ya, tenang. Kita masuk. "Tumantaha ila Makkah." Ketika beliau sampai di gerbang kota Makkah, "Farsal rajulan min Khuza'ah ila Mut'im ibn Adi." Beliau pun mengutus seseorang dari Khuza'ah untuk menemui Mut'im bin Adi. "Adukhul fi jiwarik." Rasul menawarkan, "Apakah boleh saya masuk ke Mekah di bawah perlindungan darimu?" Faqala na'am. Mut'im bin Adi mengatakan, "Silahkan, tak masalah." Fada'al Mut'im banihi wa qawmah. Maka Mut'im bin Adi memanggil anak-anaknya dan kaumnya. Faqal, dia berpesan, "Albisus silah." Ambil senjata kalian. "Wa kunu 'inda arkanil bait." Hendaknya kalian berjaga di sisi tiang-tiang Ka'bah. "Fa inni qad ajartu Muhammadan." Sungguh aku telah memberikan jaminan kepada Muhammad. Fadakhala Rasulullah SAW wa ma'ahu Zaid ibn Harithah hatta intaha ila al-masjid. Maka Rasulullah SAW pun masuk ditemani oleh Zaid bin Harithah hingga beliau sampai di Masjidil Haram. Faqama al-Mut'im ibn 'Adi 'ala rahilatihi. Fanada, maka Mut'im bin Adi pun datang membawa tunggangannya sambil berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan fala yahjuhu minkum ahad." Wahai para pembesar suku Quraisy, saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Muhammad, jangan ada di antara kalian yang berani mencelakai dia. Fantaha Rasulullah SAW ila rukni fastalama wa salla rak'ataini wa sarafa ila baitihi. Maka Nabi SAW pun akhirnya tawaf sampai di rukun Yamani, beliau mengusapnya atau memegangnya, kemudian salat 2 rakaat, kemudian beliau pulang ke rumah. Wal Mut'im bin Adi wa waladuhu muhtiquna bihi bisilah hatta dakhala baitah. Sementara Mut'im bin Adi dan anak-anaknya melindungi dan mengelilingi Nabi dengan menggunakan pedang sampai Nabi masuk ke rumah. Jadi dijaga ketat, ya, karena memang kondisinya sangat genting. Rasul masuk ke Mekah, dapat jaminan keamanan, bisa tawaf, ibadah sebentar, kemudian masuk ke rumahnya. Setelah itu peristiwa Isra dan Mi'raj secara singkat. InsyaAllah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.